PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Pocong Nek Jeru Kamar. Cerita iki kirimane Imam Dindayun Baleh. Kui uripe keluargaku serba kekurangan. Sedino poso, sedino ora. Amergo rapati ono sing dipangan, dulur yo akeh. Sedang bapakku randui pegawian sing netep. Bapakku duwe ide gawe setrumaki. Mulai dino kui kehidupan keluargaku mulai apik. Buka setrumaki, alhamdulillah diparingi lancar. Wong-wong sing nyetrum ke aki lungo teko. Dijupuk siji teko telu, dijupuk telu teko limo. Jamane semono wis diarani wong sukses. Dino demi dino. Ulan lumaku tahun demi tahun. Uripe keluargaku wis alhamdulillah cukup. Tapi dibalik semua itu enek sing iri karo penghasilane bapakku. Tonggo disoku melo terok-terok gawi setrumaki digawi nyaingi bapakku. Tapi wong-wong wis kulino nek nyetrum ke aki nok gone bapakku. Usahane tonggoku gawi setrumaki ora laku mari kalah disik. Dibalik kegagalan nyaingi usahane bapakku timbul niat sing ora bener. Omahe bapakku diwur-wuri lemah kramat songkot kecamatan Sokotuban. Sakwise hal iku kelakon setrumi bapakku ralaku babar pisan. Kur enek siji loro sing nyetrum ke aki. Sakwise kuripe keluargaku balik maneh sarwa kekurangan. Tapi sing aneh. Saben wengi kamar setrum bapakku ana swara ting bledok. Ana bayangan sing jelas rupane. Dino demi dino kedadian ning omahku serem, merinding lan medeni. Wong swara-swara sing gak jelas mesti kedadian. Adikku sing jenenge Yunus umure lagi 2 tahun. Aneh. Saben bengi nangis pir sampe kaku awake kaya ana sing nyetoti. Ya. Kita lanjut juga selesai. Tunggu Utawa itik-itik awake lan nangisi wis ora lumrah nangisi bocah. Dina teko dina liyane tangising Yunus karo swara-swara bayangan sing ora jelas kuwi tansah kedadian terus. Bapakku lagi siaroh Wali Songo sing neng omah aku Yunus Tin lan ibuku. Waktu bengiku Mbak Yuku sing jenenge Tin lagi sinau neng jero kamar sing digawi panggon setromati. Aneh koyono sing damoni jitok ilan jawini pundak. Aneh meneh Mbak Yuku metu songko kamar koyo wong sing wedi padahal Mbak Yuku sing jenitin iku kendele wis gak karuan. Wis tau ngalami turu di titik-titik karo gendruwo. Wis tau dilus-lus rambut wewe gombel nganti ora sadar dikirono iku ibuke. Padahal ibuke ora enek ning omah. Aneh meneh Mbak Yuku ngongkon aku ngunci kamar setrum sing mari digawe sinau. Kosone awakku wis gak penak rasane. Aku budal ning kamar arep kunci kamar. Tapi ning nguri kaya-kaya ana swara, kating kretek kaya suarane wong kebut-kebut nganggo bukune Mbak Yu. Swara iku jarake kira-kira mung sak meter karo aku. Aneh tak plingake kok ana rupa putih nok dhuwur bayang. Tak kira no bantal guling tapi tak pikir-pikir ibuku ora tau duwe bantal guling. Tak terusno oleh kuwasi aku kaget pas teko wetenge. Ana tangan sing sendakep ning dhuwur dodone. Rupane tangane ireng gosong, gosong kaya menyok sing mari dibakar melekah-melekah karo ana getih kang tumetes. Tangane sing tengen digawe kebut-kebut rupane ya padha karo menyok bakaran. Aneh pas aku nguwasi raine rupane matane gumandul nek pipine isih kantil karo otote mata kaya melorok yaku untune sak jempol jempolan sikil karo metokno swara geget-geget ngeses-ngeses kaya arep idone aku. Dibarengi karo metune ilang getih, aku njerit sak ngoyo-koyoku, terus aku melayu karo nyoloti sirah Yunus adikku. Aku melayu karo jerat-jerit giroh-giroh, Mbak Yuku ngerangkul aku. Karo mbrangkang marani aku. Ibuku ngrangkul anak-anake sing padha jerit-jerit iku mau. Sarana wedi giroh-girohku. Rasane sirai ibuku kaya saboran gedine. Aneh meneh. Pas nepaki bapakku tekan Kudus sekitar jam 11 wengi. Jarene krungu ana swara kating jerit. Sawise telung dino kedadian kuwi bapak wis teko omah. Banjur bapakku tak critani kedadian kuwi mau. Terus bapak usaha golek wong sing iso nyingkrehno barang lelembutku. Sakmarine kuwi ana wong pinter teko ning omahku. Mung tak wasi lambene komat kamit karo ngumeti omahku. Pas nekani icere kamar setrum aki. Aneh lelembut sing ngetoki aku dumadan ngetok meneh kanthi wujud sing gak karo-karuan. Rupane gosong campur getih. Banjur bapakku semaput dadi gotongan. Wong pinter iku banjur maca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Banjur nyingkrehke para lembut iku. Sumingkir. Sumingkir. Apa kang olodo lungo? Apa sing ora becik sumingkir? Sumingkir, sumingkir, sumingkir. Kabeh kang ora becik ora sumingkir saka kene. Sumingkir. Lembut kuwi banjur mbleyang mireh saka omahku karo guyang-guyu. Sakmarine kuwi bapakku banjur sadaran takon karo wong pinter kuwi. Jarine omahku disawuri, dipagri nganggo lemah kramat saka desa ing kecamatan Sukotuban. Sakmusi lelembut iku nyingkreh ning omahku adikku sing jenenge Yunus, terus wis ora tau nangis meneh. Suasane omahku ya wis ora serem meneh. Setrum aki pas iku ya balik laris meneh. Metu siji teko telu, metu telu teko limo. Iki cerita nyata saka keluargaku. Aku Imam Dayun Balen, Bojonegoro. Bersama tim Cima. Ning di mau? Ndelok.